tanpa batas tepi. Alangkah indahnya hidup ini. Berbagi dan jangan hitung berapa yang sudah Anda bagikan, karena menghitung adalah sebuah kesalahan. Kalaupun mau hitung berapa yang belum Anda kerjakan, itu yang semestinya. Berbagi tanpa batas tepi menciptakan semangat hidup, menolong dua orang, kita bergairah menolong yang lainnya. 10-20 semakin memicu semangat diri untuk terus berlari dan berlari, berbagi tanpa batas tepi. Ya, ternyata kebaikan yang dilakukan selalu menciptakan kegairahan untuk terus-menerus ditambahkan. Berbagi itu luar biasa, membuat Anda tak sempat berhitung, tapi memperhitungkan yang belum. Yang di belakang sudah mesti, yaitu berbagi. Yang di depan apalagi, mari kita kerjakan dengan tidak pernah abai. Berbagi tanpa batas tepi, itu adalah panggilan yang sangat bernilai tinggi. Menjadikan kita manusia-manusia dengan nilai-nilai yang luhur. Berbagi tanpa batas tepi sudah mesti, karena memang itulah keindahan di kehidupan. Bagaikan ruang dengan berbagai lukisan, bukankah itu sangat menyenangkan? Lukisan yang bernuansa kemanusiaan, lukisan-lukisan yang menceritakan tiap apa yang dikerjakan. Yang susah tersenyum, terhibur karena kita berbagi. Yang lemah dikuatkan, menatap penuh harapan. Dan mereka yang terpojok kini berkumpul bersama berbagi tawa. Ya, karena mereka sudah menerima. Ah, berbagi tanpa batas tepi. Semoga itu milik kita sebagai cita-cita diri. Camkanlah bersama saya, Bigman Sirait.